Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan kitab shalah dan juga dan hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat Jumat. Dan pembahasan telah kita bahas yaitu dari kaifiyah khutbah. Yani khutbah yang sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hal ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan tentang kaifiyah. Seperti apa khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hal ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita teruskan kembali. Ucapan Syekh Shalih hafizahullah taala tentang kepada para khutaba agar mereka kembali di dalam khutbahnya ilal hadi an nabawi sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Syekh Shalih hafizahullah taala menyebutkan mengatakan rakizu mawadi'aha, perhatikan tentang penempatan di dalam mengambil nas dalil Al-Qur'an dan sunnah yang di mana disebutkan oleh Hafizahullah taala tatanasabu ma'al maqam, yang berkaitan pas dari apa yang dia ucapkan ketika disampaikan ketika khutbah Jumat, memakai hadis-hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama tidak beristidlal dengan hadis-hadis yang lemah. Karena apabila kita beristidlal dengan hadis-hadis yang lemah, orang yang mendengarkan, mereka akan mengamalkan hadis yang kita sebutkan, padahal itu sanadnya lemah. Dan Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala menyebutkan, وَضَمِّنُهَا الْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ, dan gabungkanlah di dalam khutbah dengan anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap khutbah. Lima ada, agar orang yang mendengarkan bertambah keimanan mereka ketika imannya berkurang. Kemudian ketika khatib berkhutbah menganjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada para hadirin tentang keutamaan takwa, buah dari ketakwaan. Agar mengobati bagi mereka yang gundah gulana, sedang mempunyai masalah, sehingga mereka merasa terobati ketika seseorang berkhutbah dengan menganjurkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan. Qala Hafidzahullahu Ta'ala, kita teruskan kembali ucapan Syekh Shalih Fauzan Hafidzahullahu Ta'ala. Qala innahu laysa al-maqsud wujud al-khutbatain faqat, bal al-maqsud atharuhuma fil mujtama', bahwa maksud dari dua khutbah agar berbekas kepada masyarakat, bukan hanya khutbah yang disampaikan tanpa ada menyentuh kepada hati-hati kaum muslimin, agar mereka hatinya tersentuh, bangkit, lebih semangat dalam ibadah. Karena yang disampaikan adalah berulang-ulang setiap Jumat, sehingga mereka merasa termotivasi. Ada yang mendorong. Al-maqsud atharuhuma bil mujtama'. Kama qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, la yakfi fil khutbati damu dunya wa dhikrul maut. Li'annahu la budda min ismi al-khutbah 'urfan bima yuhriku al-qulub wa yab'athu biha ila al-khair. Dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, la yakfi, tidak cukup di dalam berkhutbah dhammud dunya wa dhikrul maut, hanya menyebutkan tentang tercelanya tentang dunia dan dhikrul maut, mengingat kematian. Li'annahu labudda min ismil khutbah urfan bima yuhrikul qulub wa yab'athu biha ila al-khair. Akan tetapi harus di dalam berkhutbah itu patut sebagaimana penamaan khutbah itu mestinya di sana bisa menggerakkan hati seseorang. Wa yab'athu biha ilal khair, dan juga untuk agar mereka melaksanakan kebaikan, kebajikan. Wa dhammu dunya wa tahdhiru minha mimma tawassaw bihi al-munkir asy-syara'i. Dan juga di samping itu, ketika hati mereka tergerak dan mereka ingin melaksanakan kebaikan, wa dhammu dunya, kemudian menyebutkan tentang kehidupan dunia. tercelanya seseorang yang hubbu dunia, terlalu mencintai dunia, karena dunia akan dia tinggalkan, tempat sementara, tempat singgah, yang dimana yang menjadi tujuan hidupnya adalah akhirat. Akhirat dari kata akhir, berarti akhir tujuan. Nah, sedangkan dunia yaitu hanya persinggahan saja, yang dimana seseorang seperti musafir, dia berteduh sebentar, kemudian dia melaksanakan kembali safarnya. Wa tahdhirun minha, dan memperingatkan tentang tercelanya kehidupan dunia. Mimma tawasa bihi munkirus syara'i, sebagaimana yang diseru oleh orang-orang yang mengingkari syariat. Bala buddha minal hasi ala ta'ah, bahkan la buddha harus menganjurkan untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajazri anil ma'asiyah, dan juga larangan dalam melaksanakan maksiat. Wada'wati ilallah, dan juga berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadhkiri bi ala'ihi, dan juga mengingatkan pada para hadirin terhadap karunia-karunia yang besar yang telah diberikan kepada hambanya. Intinya sama sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, oleh muridnya Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, di kitab Zadil Ma'ad. Wa qala wa la tahsul al-khutbah bi ikhtisarin yafutu bihi al-maqsud, bahwa khutbah itu tidak didapatkan bi ikhtisar, dengan ringkas sekali. Ringkas itu disyariatkan, dianjurkan, akan tetapi apabila ringkas akan tetapi tidak tepat kepada sasaran, perlu ada yang diucapkan setelah itu. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, yafutu bihi al-maqsud, maka akan hilang apa yang akan dia ucapkan, maksud apa yang dia ucapkan, intinya terpotong. Sehingga orang-orang yang mendengarkan, mereka akan menyimpulkan dengan sendiri-sendiri, oh mungkin maksudnya seperti ini, oh maksudnya seperti ini, karena ringkasnya itu terlalu ringkas sekali, atau bahkan terpotong, tidak sampai kepada sasaran, maksud, tujuan apa yang dia sampaikan. Sehingga boleh ringkas, akan tetapi jelas. Ringkas, jelas, dan padat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khataba ihmarat 'aynahu wa 'ala sawtihi wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaysh yaqulu subbahakum wa masaakum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Nabi apabila berkhutbah, ihmarat 'aynahu, beliau memerah matanya, wa 'ala sawtihi, lantang suaranya, wa ishtadda ghadabuhu, beliau marah, hatta ka'annahu mundiru jaysh, yakni seperti komandan perang. Rasulullah ketika khutbah, yaqul subbahakum wa masaakum, yang memperingatkan kepada yang hadir, hati-hati terhadap musuh kalian pada waktu pagi hari dan juga pada waktu sore hari. Qala wa qad dzakara al-fuqaha rahimahumullah ayusannu fi khutbah al-jum'ah ayakhtuba ala mimbar. Dan para fuqaha rahimahullahu ta'ala menyebutkan annahu yusannu, disunnahkan fi khutbatai Jumat, dalam dua khutbah ketika khutbah Jumat, ayakhtuba ala mimbar, dia berkhutbah di atas mimbar. Lifi'lihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walianna dhalika ablaghu fil i'lam wa ablaghu fil wa'd hinama yushahidu al-hudur wal khatib amamahum. Dikatakan bahwa hikmah seorang khutbah di atas mimbar, yang pertama, lifi'lihi alaihi salatu wassalam, dia mengerjakan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, li'anna dhalika ablaghu fil ilam, lebih tersampaikan di dalam menyampaikan khutbahnya, lebih terdengar baik orang yang di depan atau apalagi orang yang di belakang. Ini juga orang yang di belakang, di depan dan juga yang di belakang. Wa ablaghu fil waqt, dan lebih tersampaikan di dalam menyampaikan al-waqt, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah. Hina ma yushahidul hudur wal khatib amamhum, ketika orang-orang hadir dan khatib di depan mereka. Dan juga lebih terlihat ketika naik di atas mimbar, lebih terlihat baik orang yang di belakang bisa melihat khatib dan mimbarnya. Mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiga tingkatan, 1, 2, 3 sebagaimana mimbar di depan kita. Tiga tingkatan. Dalil yang menunjukkan bahwa mimbarnya Nabi SAW tiga tingkatan, Rasulullah SAW ketika menyampaikan di hadapan para sahabatnya ke depan mimbar, Rasulullah SAW naik ke mimbar pertama mengucapkan amin, mimbar kedua mengucapkan amin, dan yang tingkatan ketiga mengucapkan amin. Ini dalil menunjukkan bahwa mimbarnya Nabi SAW tiga tingkatan. Wa qala an-Nawawi rahmatullahi taala alaih, wattakhadhuhu sunnatun mujma'un 'alayha, wattakhadhuhu sunnatun, yani memakai mimbar hukumnya sunnah, mujma'un 'alayha, sebagaimana ijma para ulama. Wa qala wa yusannu ay yusallim al khatib ala al ma'mumin idza aqbala alaihim, dan disunnahkan lil khatib untuk mengucapkan salam ketika menghadap ke makmum, naik kemudian menghadap ke makmum kemudian mengucapkan salam. Liqalihi Jabir, sebagaimana ucapan Jabir radhiyallahu taala anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza su'ida al-mimbar sallama. Hal ini sebagaimana dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah walau syawahid, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullahi taala alaihi fi sahihah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza su'ida al-mimbar, apabila beliau naik ke mimbar, sallama, beliau mengucapkan salam. Wa qala wa yusannu an yajlisa 'ala al-mimbar ila faragh al-mu'adhdhin, dan disunnahkan untuk duduk ketika berada di atas mimbar ila faragh muadzin, sampai muadzin selesai mengumandangkan azannya. liqali ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yajlisu idza su'ida minbar hatta yafrughu almuadzin. Rasulullah SAW duduk ketika beliau berada di atas mimbar sampai selesai muadzin mengumandangkan adzannya. Thumma yaqumu wa yakhthub. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, kemudian beliau berkhutbah. Wa min sunani khutbatil Jumu'ah ayajlisa bainahuma. Dan termasuk dari sunnah dua khutbah ayajlisa bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhutubu khutbatan wa huwa qa'im. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhutubu khutbatain, beliau berkhutbah dengan dua kali khutbah, wa huwa qa'im, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, yafsilu bainahuma bijulus, beliau memisahkan di antara dua khutbah tadi dengan duduk. Duduk sebentar dan tidak ada zikir khusus di situ. Duduk istirahat. Istirahat sebentar, duduk. Setelah itu berdiri kembali. Qala hafidhahullahu ta'ala wa min sunanihima ayakhtuba qa'iman, termasuk dari sunnah dari dua khutbah ayakhtuba qa'iman, khutbah dalam keadaan berdiri. Li fi'li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa liqalihi ta'ala wa tarakuka qa'ima, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri, ini sedang berkhutbah. Wa amal muslimin alai, dan demikian yang diamalkan oleh kaum muslimin. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yusannu an yaq'uda ala asa wa nahwihi, dan disunnahkan seseorang untuk berpegangan ala asa, tongkat, bertelekan dengan tongkat, wa nahwihi, atau semisalnya. Ini sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa yusannu ayaqsid tilqa'a wajhihi لفعله صلى الله عليه وآله وسلم لأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة. Disunnahkan seseorang ketika berkhutbah untuk menghadap ke makmum depannya. Hal ini sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa li anna iltifatu ala ahadi janibai, dikarenakan apabila dia iltifat, yakni mengarah hanya ke salah satu arah saja, ke kanan saja, atau hanya mengarah ke kiri saja. Di sini i'radun 'anil akhar. Dikatakan hafizahullah taala, yani irab anil akhar, bisa berpaling dari yang lain. Yani yang di sini ketika berpaling ke kanan, mereka berpaling dari yang lain. Ketika ke arah yang kiri, berpaling dari arah yang kanan, sehingga di tengah-tengah, ke arah depan, sehingga depan bisa melihat, kanan juga sama, kiri juga sama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa li'annahu kana yaqsud tilqa'a wajhihi fil khutbah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, beliau menghadap ke depan. Ini menghadap ke kemakmu. Wa yastaqbilhu al-hadirin biwujuhihim. Beliau ke arah ke depan menghadap ke para hadirin. Liqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kana idza stawa 'alal mimbar, sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, kami menghadap ke arah Nabi dengan wajah-wajah kami. Karena Nabi posisinya di menghadap kepada hadirin, tidak ke sebelah kanan, tidak ke sebelah kiri. Qala abidahullahu ta'ala wa yusannu ayu qasir al-khutbah taqsiran mu'tadilan, dan disunnahkan untuk memendekkan khutbah dengan memendekkan yang mu'tadilan, yakni yang sedang. Ini tidak ringkas sekali. Nah, karena maksud nanti dari tujuan akan terputus. Akan tetapi disunnahkan ringkas, padat, jelas. Bihaitu la yamallu wa tanfura nufusuhum. Agar para hadirin mereka tidak merasa bosan. Dan hati-hati mereka, yakni fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Apabila panjang lebar sehingga orang-orang yang mendengarkan merasa bosan atau merasa jenuh sehingga mereka ada yang ngantuk, tertidur, lain sebagainya, Nabi SAW ketika beliau berkhutbah, beliau ihmarat aina, memerah matanya, ala sautuhu, beliau keras suaranya, sehingga orang yang ngantuk pun dia akan terbangun. Kenapa? Dengan suara yang keras yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa ala sautuhu, dan beliau meninggikan suaranya agar para hadirin bisa mendengarkan dengan seksama, bisa fokus, bisa menyentuh hati-hati mereka. Qala wa la yuqassiru taqsiran mukhallan, dan tidak memendekkan dengan pendek yang di sana terlalu pendek sekali. Fala yastafiduna minha, karena apabila terlalu pendek sekali dia tidak ada faedah di dalamnya. Faqad rawi al-Imam Muslim an Ammar marfu'an inna tula al-salati ar-rajuli wa qisra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilu as-salah wa aqsil khutbah. Dan di sana terdapat dalam hadis Nabi SAW, hadis dari Ammar secara marfu, yang diidhofahkan kepada Nabi SAW, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna tola salati rajuli, sesungguhnya panjangnya dari salat seseorang, wa kisaru khutbatihi, dan pendeknya khutbah, ma'innatun min fiqhihi fa'atilus sholat. Ma'innatun yaitu alamat, tanda-tanda dari bahwa dia orang yang faqih. Fa'atilus sholat, maka panjangkanlah sholat, wa'akhiru khutbah, dan pendekkanlah khutbah. Wa ma'na qawlihi ma'innatun min fiqhihi yaitu alamatun ala fiqhihi, tanda-tanda bahwa orang itu faqih. Qala wa yusannu ay yarfa'a sawtahu biha, dan disunnahkan untuk yarfa, meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya ketika seorang berkhutbah. Karena sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza khataba ala sawtuhu. Beliau apabila berkhutbah keras, tinggi suaranya. Washtadda ghadabu, beliau marah. Li'anna dhalika awqa'u fi an-nufus, itu lebih menyentuh kepada hati. Wa ablaghu fil wa'd, lebih tersampaikan di dalam apa yang disampaikan. Wa yuqiyaha bi'ibarat wadihah, dan seseorang menyampaikan dengan bahasa yang jelas, qawiyah, mu'assiratin bi'ibarat jazlah, dengan bahasa yang jelas, ibarah-ibarah yang bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Hal ini sebagaimana pembahasan yang sebelumnya kita bahas. Seseorang dalam berkhutbah memakai bahasa yang secara keumuman orang paham semuanya, karena akan tersampaikan, tidak memakai ibarat-ibarat yang sedikit mengetahui. Nah, qala wa yusannu ayyadwa lil muslimin bila fihi salahu dinihim wa dunyahum, disunnahkan untuk mendoakan kepada kaum muslimin bima fihi salahun li dinihim, menjadi kebaikan dalam agama mereka dan dunia mereka. Yad'u li imamil muslimin wa ulatil umurihim bis salah wat tawfiq, dan mendoakan kepada imam muslimin wa ulati amrihim wa ulati umurihim, dan kepada pada pemerintah bis salah wa taufik, dengan kebaikan taufik. Wa kana ad-du'a li ulati al-umur fil khutbah ma'rufan ilal muslimin, dan doa kepada kebaikan untuk pemerintah ini perkara yang ma'ruf indal muslimin, wa alaihi amaluhum, ini yang dikerjakan oleh mereka. Li'anna du'a liulati umuril muslimin bitawfiq wassalah min manhaji ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa berdoa, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, kebaikan untuk mereka dengan taufiq wassalah, termasuk dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Wa tarquhu min manhajil mubtadi'ah, dan meninggalkannya termasuk dari manhaj ahlul bid'ah. Wa qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, law kana lana da'watun mustajabatun lada'awna biha lissultan, wa li'anna fi salahi salah al-muslimin. Dan dikatakan al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kalau niscaya saya punya satu doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya akan mendoakan kepada sultan, kepada penguasa. Li'anna fi salahi salah muslimin, karena apabila penguasanya baik, mendapatkan kebaikan, maka rakyatnya pun akan mendapatkan kebaikan semuanya. Wa qad turikat hadhihi sunnah hatta sara an-nas yastaghribun ad-du'a liwulati al-umr wa yusii'un ad-dhann biman yaf'aluhu. Dan qad turikat, telah ditinggalkan sunnah ini, hatta sara an-nas, sehingga orang-orang menjadi terasa asing ketika seseorang yang berdoa kebaikan untuk penguasanya, untuk pemerintahannya. Wa yusiuna dhan, dan mereka buruk sangka bagi yang mengerjakannya, yakni bagi yang mendoakan kebaikan kepada penguasa, sehingga mereka mendengarkan seperti suatu hal yang asing, suatu hal yang aneh, sehingga mereka berburuk sangka bagi mereka yang mengerjakannya. Qala hafidhahullah ta'ala, wa yusannu idha faradu minal khutbatain antuqamu salah salatu mubashara, dan disunnahkan apabila sudah selesai dari dua khutbah, antuqamu salah mubasharatan, untuk melaksanakan salat langsung. Wa an yusra'a fi shalah min ghairi fasl tawil, dan disyaratkan untuk melaksanakan salat tanpa ada jeda yang lama. Qala wa salatul jum'ah raka'atan bil ijma', dan salat Jumat 2 rakaat bil ijma'. Ijma para ulama bahwa salat Jumat itu 2 rakaat. Yajharu fihi ma bil qira'ah, dikeraskan bacaannya. Wa yusannu ay yuqra'a fi raqatil ula minhumā bi suratil jum'ah ba'da al-fatihah, wa yaqra'a fi raqatil tsaniyah ba'da al-fatihah bi suratil munafiqin. Dan disunnahkan seseorang ketika salat untuk membaca pada rakaat yang pertama dengan surat Al-Jum'ah setelah membaca Al-Fatihah, dan membaca pada rakaat yang kedua dengan membaca surat Al-Munafiqun. Nah, hukumnya sunnah sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena alaihi salatu wasalam kana yaqra'u bihima, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yakni pada surat yang pada rakaat yang pertama surat Jumat, rakaat yang kedua surat Al-Munafiqin. Kama rawal Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas yang dikeluar oleh Muslim. Aw yaqra fil ula, atau seseorang membaca pada rakaat yang pertama dengan subbihis rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Faqad shahha annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra ahyanan bil jum'ah wal munafiqin wa ahyanan bisabbihis rabbikal a'la wal ghasyiyah. Ini yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Id beliau juga sering membaca pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah al-a'la, sabbihis rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua al-ghasyiyah. Beliau sering membacanya pada salat Id pula sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada salat Jumat. Ahyanan ini, ahyanan itu. Ini ahyanan Jumat dengan surat Al-Munafiqin, ahyan hal ataka, ahyan al-ala dengan al-ghasyiyah. Baik. Wa la yaqsimu suratan wahidatan min hadhihi suwari baina rak'atain, dan tidak membagi dua dalam satu surat. Li'anna dhalika khilafus sunnah, karena itu merupakan khilafus sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama dengan sempurna salat Jumat. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqin dengan sempurna satu surat. Begitu juga ala-ala beliau membaca dengan satu surat. Rakaat yang kedua beliau membaca dengan satu surat, surat Al-Ghasyiyah. Wal hikmah fil jahr bil qira'ah fi salatil jum'ah qulu dhalika ablaghu fi tahsil maqsud. Dikatakan oleh Hafizahullah taala bahwa hikmah dalam menjaharkan bacaan ketika salat Jumat dan juga lebih tersampaikan dari maksud. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat Jumat, kaifiyah di dalamnya, dan juga tentang kaifiyah dari khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, ucapan dari Ibnu Qayyim dan juga ucapan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala alaihi, Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu babun fi ahkami salati al-idain insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita. Naqtafi lawana subhanakallahu bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.